2 Korintus bab 12. Pacet tada ontonga orang etir. Nanging kaule poron cuken ngediragia papunapa seepatengale kakaule sarang ala edalem wahyu otabe edalem pangatonan. Kaule kenal setong orang Kristen sepak belas tahun sekapongkor yang kak kekenangan sepaling tengki eswarga. Kaule tak oning punapa betene norok yang kak ongku otabe geni kenamong pangatonan. Namun Allah singa keli. Wi kaula ia olanga sekalian naki. Kaula oning ce orang kenika yang kak masuk ka Firdaus. Kaula tak oning pun apa betena norok yang kak ongku otabena kenika namung pangatonan. Namun Allah singa keli. Eka Isa orang kenika ngeding papon apa setak bisa eko ca aki manosa. Ben pacet tak ee dini eko ca aki manosa. Orang kenika si bi kaula ee tirakia. Beni abek kaula tibik. Parkara kaula tibik, se'e tirakia kaula cuma papun apa senotuaki kakurangan kaula. Saombamana beda se'e tirakia kaula. Kaula tak terode tia orang se'asebel parkara papun apa si tak leres. Kaula aca-aca asal leresah. Nanging kaula ngampet abek, supaya tada orang sing anggap kaula alebian dari se'e tengale elakoni kaula, otabena se'e kaiding eko ca'aki kaula. Nanging supaya kaula tak pate sombong pola naton pengatonan seluar biasa genikah, kaula eparing e penyakit, e badana kaula, aropa senjata na iblis. Penyakit ke penikah, eparing aki ka angkui mokol kaula supaya kaula tak sombong. Telo kale kaula adu'a ka pengiran, nyuon supaya penyakit genika e pontut dari badan kaula. Nanging pengiran adabu, sengkok tarisna kabekna, benjiria cokop mongku kabekna. Sabab tangko besa kuat mon bekna beda e dalam kabedaan tak andik kakuatan. Genika sabab kaula asenengan ngediraki kakorangan-kakorangan kaula. Sabab mon kaula tak keduan kakuatan, e bekto genika kaula arasa ce almasing ngaupi kaula, sarang kakuatan salerana. Dati kaula perak polana kakorangan-kakorangan kaula. Kaula perak cukkan, mon lantaran almasih kaula epetena, kaula mangki kasosaan, eser-ser-ser ben mangki kasosaan. Sabab mon kaula tak keduan kakuatan, lamala ebek tokenika, kaula kuat. Kaula penika atengka akati orang budu ongku, nanging sambian sedeti lantarana kaula kanta kenika. Saler sesambian sekotu ngalem kaula. Sabab maske kaula tade artena, kaula tak kalah kasul rasul seluar biasa kaisa. Keajiban-keajiban, sarengkon lelakon seraja ampun itu tuaki kesambian kalaben sabar ka angkui no tuaki, jok kaula penika rasul. E dalam parkara pon apa sambian sekorang egeteaki, mon e benting sareng jemaat-jemaat lainnya pon. Paling cuma e dalam parkara penika, jek kaula tak marepot sampean ka angkuin nangkung kabutuhan kaula. Kaula minta asapora polana kesalahan kenika. Semakin penika ampun katelok kaliana kaula asadia entara kasambian. Bon kaula tak marepot te sampean. Sabab seeka parlo kaula sampean. Beni papo napa seka andi sampean. Sabab beni anak seko tunyari aki kasap orang tuana. Nanging orang tua seko tunyari aki kasap na anak na. Dati kalaben ate seneng kaula ehlas ngorbanaki ponapa saos, maske abek kaula sekali ka angkui sambian. Mon kateresnaan kaula kesampian sepenika raja na, ponapa patut sambian kurang taresna ka kaula. Dati tantona sambian mupakat cak kaula tak oning masusah sambian. Nanging bada singocak kaula penika salenter. Singocak kaula oleh ka ontongan dari sambian, polana kaula nepo sambian. Kati ponapa si bisa asa penika. Pun apa kalaban perantaraan naring orang siotos kaula kesampian kaisa, kaula ngorok kauntungan dari sampian, kaula ampon nyorot Titus entar kesampian, ben kaula nyorot taritan si Kristen laina epasareng Titus genika. Pun apa Titus ngalak kauntungan dari sampian, nanging kaula sareng Titus, alako kalaban tojuan sepada, ben ngangkui racara sepada cuken. Oleh tetis sampian ngira kaula sedaja aeh tiar, abila na abek ke sampian, sampian cek kalero na. Ala ngakeli cek sedaja seeko cak aki kaula sedaja, kenika minorot kasok kana almasih. Ben seteja seelako ni kaule seteja, emaksud aki ka angkui mesai odi rohani ne sambian. Kaule ko beter cek mun kaule entar ka sambian deki, kaule mangki i sambian tak pada sarang se e arep kaule. Mi ami pas bede se atokar, ere panas atena marlo aki abet netibi, saling petena, saling nasmanase, sombong, ben madet teng rarusun. Kaule tako, ebek to kaule dateng deki mi ami ala ngabebe aki kaule iadek na sambian, ben kaule nangis sapola na benyak iandara na sambian seki dimintusah, tak poron aube, ben tak poron ambu ngalakoni kondalakon maksiat, kotor sareng tak pantes.